Nu nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Jadi nak sampean salat Isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Lah cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya yang populer enteke mego napa? Abang. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadi itu. Mulane kula nangger jamak takdim angger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamuk kalau beteng tiang, tapi ini dereng isak. Ya pokoknya cara aku wes ngisak, cara aku ragu tu, pokoknya cara aku wes isak. Ya sebab kau jadit malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku, ngentah ini entah emegono boh apa. Ono sing debat, debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama, bapak be anak. Podo ngalim ya, podo sepuh. Ulama ini malah aneh, carane nentang itu dekne coro dekne waktu maghrib itu nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engkau lagi waktu isak jam 7 seperempat. Pokoknya dekne mau nak darane waktu maghrib itu cepet mau. Dari alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya nak kembarane, jadi nak tandingane jadi ya, lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam piro? Setengah 5 kan, anggap aja setengah 5. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1 jam setengah. Ana waktu pinten? 1 jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih, maghrib napa surup. Kudune maghrib kuwi padanan subuh ana waktu 1 jam setengah. Namane nek setuju, entek mego abang tenan yo nek 1 jam setengah mana dekne nak santrine azan jam itu ngamuk, cung paling cepet setengah 8. Perkarane dekne cara berpikir maghrib dipadakno subuh, yaitu qoblatul isyamsi ono waktu 1 jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurub isyamsi ya ono 1 jam setengah jatahe maghrib. Dadi akhire santrine nak adzan setengah 7, setengah 8. Nak jam 7 damuk tenan. Nak maulad dawi lah wali 6 seperempat wis isa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku. Ya sing anut sing umum sing penting ora ruwet. Ya, tapi wau as-shalat khairun mawdu'un, asal salat itu mesti napa apik. Ya asal salat itu mesti napa apik. Soal kaifiah macam-macam. Nah. Sing terakhir sing masalah kaifiah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya satu rakaat? Dawuh Imam Syafi'i na'am boleh witir hanya satu rakaat. Kados kula piyambak barisa seringe witir namung sak rakaat. Ya ora ana ndase, ora ana gurine sak rakaat faqat. Iku witir sejati. Wah, witir napa sejati? Mereka orang nganggu telung rokaat yang dua kan masalah kan ono nyicil nopo witir. Jadi kalau tak kali gus kenapa nak witir sito lah aku nganggu witir model piye wae aku ketok ora sejati gak witir nopo sito. Jadi gus Sayyidina Utsman gus sauri-puri sahabat terkenal menurutku buat nate witir lebih kau sito gus sarokato. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran nopo khatam. Jadi auta robi rokaatin khotama fihal Quran. Jadi tak rokaat tapi hatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo telung rokaat. Cari Imam Syafi'i ku gak mungkin sing witir tetep sing guri sito. Mergo sing loro tetep sholatun mustaqillatun sholat sing sendi. Mane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witir rokaatani jam rahmah yus. Pokoknya sholatu jami'ah yus. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame usul li sunnatam nal witri rakaate wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh secara fikih aneh bagaimana mungkin salat yang sudah disalami ya punya status kan? Salat saya gantung. Salat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Mosok muni assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah, mergo wis bar. Paham ya? Jadi salat iku ora iso. Jadi mulane jadi kontroversi. Tapi ya apik bantah-bantahan salat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi mangke bantah-bantahan iki ayu ndi malah perkara kan malah mari fitnah. Ya ora bantah-bantahan perkara napa salat. Jadi ulama iki macam-macam. Ini sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing aji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib.

Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil Soleh iku omahe cek penuh daging, paham ya. Perkara ne korbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Dadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakwane koyo sing dipangan. Yo repot. Yo repot aku tadi. Repot. Ya repot lah kalau terus ya repot berarti tak sering mangan pelut tak bulat ini berlebihan, tapi kalau ini kenapa? Berlebihan, ini biasa kalau lagi buatan fanatik itu biasa tapi kalian kalau rasa senang mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak kalau rapati senang kenapa? Mangan walhasil akhirnya Qabil korbannya tidak diterima Habil diterima. Semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan konflik tertua. Mental membunuh ya mental pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Enak nong tukaran kira usah gawa. Itu tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok podo Islame, Irak, Syria kok bentrok, bentrok itu tradisi ter. Demi wedoan di ruang itu karan, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mama. Nurep pun apa? Biasa. Sekabeh kejadian yang tadi gini, wa inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nanti yang tasawuf ngarteno kabeh ku kersane Allah. Nanti yang fikih ngarteno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Mulane sing bener nggih teori tasawuf kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sudah kono nggih donyane pangeran. Berarti lillahi ta'ala artinya nek cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nek cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tawon. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Oke juga baik karena uang kan seneng GR tuh nak muni. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat. Itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apaane kan ya ora jelas. Ya tapi itu apik lah. Muni Allah, aku alhamdulillah persoalan itu ya bahasa agak jelas, ya agak jelas juga bahasa itu, tapi sebenarnya faham geleng-geleng itu. Terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani kayatu sholatil khosiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali, ditarik dokter paling canggih pun sakit. Sayyidina Umar kondo, engko tarik pas aku sholat. Gua aku naik sholat gua lali. Tenan pas beliau sholat, ditarik gak ubah blas. Tak kok ikut jenengan orang kroso blas ora. Mosok aku ngarepe pangeran, eling pangeran kroso lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe kroso, sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar, jadi khusus Sayyidina Umar itu nganti dipanah, ditarik wak kangelan, loro. Pesen engko aku tarik pas mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah itu pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin, wong nakal mateni urgen pas sholat reksa yakin, aku yakin. Plengane ngono jupi. Masih sholat tetap siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kau musuhnya ku ngerti, sahabat tu paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudut aje pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang. Karena yang sholat luwe canggih, luwe apa? Canggih. Wah tetap konangan. Sholatnya pelengahan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Tadi kayak lewat gerak. Jadi justru itu nunjukno hebate Sayyidina Umar. Wis ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat geleng pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong dekne ra roh. Tulung siapa saja gak tahu ya dia karena asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Ya, tapi kita-kita ora iso kan bayangno sholat-sholat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad saf paling gurih niku yasma'u Azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine ning pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampe Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbah. Jadi Allah nasala ahsanal hadits kitabam mutasyabih. Masan ya taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbah. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja. Berarti yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Guys, tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. Parah-parah. Sholat e awan iki parah-parah. Sholat riyen para sahabat ku menjer luar biasa. Sampai wong-wong kafir nak ape nyerang sampai ono solat khauf itu sampai orang kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad itu pas nopo solat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten solat khauf solat di mana separuh shaf jaga musuh mereka Nabi nak solat ulali sahabat nak solat dilali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku akhirnya Umar solat di depan umum lu di depan umum kok isolali kabeh. Mestine nak Umar lali kan makmum ruhin Mustofa eling mboten iki sing shaf awal 2 niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi kuwi iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin salat kabeh. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Wah kena shaf guri siji to sih. Nyak-nyak masjid sapa kejua to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggape barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, paham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing solat rasadar, gua kabe orang kok Umar tok. Lomba mau Umar ngoten liane, buatnya nak kecekel tengguri itu. Hebat kan? Sayyidina Ali malah lucu mana? Mendeling no ada ya. Mulai dulu ya ada intelijen, namanya jasas. Dan itu saya tiru dawai Sayyidina Ali. Jasas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok salat, mbok ndak usah salat. Jamaah di masjid kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, "Yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati, iku mbok wong niat mati ini aku yo ora iso." Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak angen-angen bener. Saman dulu lagi, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ngomah. Kok rapas ketembak musuhnya, padahal sauri-uri paper perang. Khalid bin Walid, niku sohab.